Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita menyambung pembahasan yang telah lalu, ya. Sebenarnya ini adalah kajian untuk akhwat, ya, akhwat, tapi kita live, kita bikin live streaming saja, ya, karena kita teruskan, ya, halaman 25. Perhatikan, ini pembahasan tentang al-ismu bin nazar ila tarkibih. Isim ditinjau dari penyusunannya, kata isim ditinjau dari susunannya. Jadi isim itu ada yang diambil dari kata yang lain, ada yang tidak diambil dari kata yang lain. Itu maksudnya. Contoh seperti kalimat maktab, ya. Maktab artinya meja. Nah, kalimat maktab itu diambil dari kalimat lain, yaitu kitabah, ya. Contohnya, jadi kalimat maktab. Nah, maktab ini adalah kalimat yang disusun dari kalimat lain. Dia diambil dari kalimat kitabah. Kitabah. Kalau kita belajar sorof, kataba yaktubu kitabatan katibun maktubun uktub la taktub maktabun. Ini namanya isim makan, ya, tempat menulis. Jadi meja secara harfiah, maktab ini artinya adalah tempat menulis. Nah, dia diambil dari kata yang lain, nah, yaitu kata kitabah, dari masdarnya kitabah. Ini pelajaran sorof. Jadi intinya adalah maktab ini diambil dari kalimat kitabah. Jadi dia disusun dari kalimat yang lain. Ini disusun dari kalimat yang lain, yaitu kitabah. Contoh yang lain, berarti ini namanya adalah nanti mushtaq, karena dia diambil dari susunan kata yang lain, yaitu dari kata kitabah. Contoh yang lain, kalimat karena diambil dari kata yang lain, dan ini namanya jamid karena tidak diambil dari kata yang lain. Ini maksud dari judul, isim ditinjau dari susunan kata. Ini murojaah, kita ulang. Nah, jadi isim ditinjau dari tarkibnya. Tarkib itu susunannya ada dua. Tarkib itu susunannya ada dua, satu jamid, kedua mushtaq. Jamid tadi ini contoh jamid. Dia tidak diambil dari kata yang lain. Maktab diambil dari kata yang lain, yaitu kitabah. Isim jamid. Nah, isim jamid adalah ini maknanya, isim yang tidak disusun dari selainnya, atau isim yang tidak disusun dari kata yang lain. Itu jamid. Ya. Mengetahuinya tentu kita harus banyak-banyak belajar, ya, apa saja isim yang jamid. Nah, jadi kita baca dulu, isim jamid isim yang tidak disusun dari selainnya atau kata yang lain. Contoh seperti pisang mauzun, itu tidak diambil dari kata yang lain. Contoh kolamun pulpen, itu tidak diambil dari kata yang lain. Filun gajah, tidak diambil dari kata-kata yang lain. Burtuqolun jeruk, ya, rojulun laki-laki. Nah, semuanya ini, enam ini tidak diambil dari kata yang lain. Kemudian isim jamid ada dua macam. Ya, isim jamid ada dua macam. Ya, para pemirsa bisa lihat di ini murojaah ya, halaman 25. Isim jamid ada dua macam. Satu namanya isim dzat, dua masdar. Pertama isim dzat, dua masdar. Isim dzat adalah, perhatikan di buku, isim yang tidak muncul darinya fi'il yang semakna. Isim dzat adalah isim yang tidak muncul darinya fi'il yang semakna. Contoh hayawan. Contoh hayawan. Hayawan ya hewan, bahasa Arab ya. Nah, nah, hayawan ini tidak muncul darinya fi'il atau perbuatan. Beda dengan seperti ini, contoh khurujun artinya keluar. Ada enggak muncul darinya fi'il? Ada, yaitu kata kharaja. Artinya apa? Keluar. Khurujun ini namanya masdar. Ada enggak muncul darinya fi'il? Ada, yaitu fi'il madinya kharaja yakhruju atau kharaja. Hayawanun tidak ada. Tidak ada kata fi'ilnya. Beda dengan kalimat khuruj. Dia ada kata fi'ilnya, fi'il madhi yaitu kharaja. Nah, contoh kemudian yang dzat rajulun laki-laki, ya syajaratun pohon, jabalun gunung, ya nahrun sungai. Nah, semuanya ini tidak ada fi'il yang keluar darinya. Contoh yang lain, syajaratun artinya pohon. Nah, pohon ini tidak muncul darinya fi'il. Beda dengan kalimat julus. Nah, contohkan yang lain, julusun artinya duduk. Itu kan sudah perbuatan maknanya. Apa fi'ilnya yang keluar darinya? Jalasa. Nah, ini namanya adalah zat, ya, zat. Isim dzat ini namanya masdar. Nah, masdar ini yang muncul darinya kata kerja atau fi'il atau perbuatan. Nah, jadi isim dzat adalah isim yang tidak muncul darinya fi'il yang semakna. Contoh hayawanun hewan, rajulun laki-laki, syajaratun pohon, jabalun gunung, nahrun sungai. Dua pembagian isim jamid adalah masdar, ya, masdar. Masdar adalah isim yang hanya diketahui maknanya. Maknanya ada tapi tidak kelihatan bendanya. Nah, seperti kalimat ini, julus ini kan masdar. Ini sharaf ya. Jalasa fi'il madhi, yajlisu fi'il mudhari, masdarnya julusan atau julus. Nah, kita bikin fathah saja. Nah, ini namanya masdar. Isim yang hanya diketahui maknanya. Maknanya apa julus? Duduk. Tapi tidak kelihatan bendanya. Duduk itu adalah sebuah perbuatan, bukan orangnya ya. Bukan orangnya, bukan. Orang duduk beda dengan duduk. Duduk itu perbuatan. Dia tidak kelihatan bendanya atau pelakunya. Dia adalah abstrak, maknawi namanya. Sama seperti melihat ya, mendengar, itu maknawi, bukan benda yang abstrak kelihatan. Seperti kalimat khurujun, keluar ya. Itu adalah enggak ada bendanya, tapi adalah sebuah perbuatan. Ruju'un kembali. Memahami. Nah, ini namanya masdar. Contoh yang kedua adalah rujuk. Nah, ini masdar. Fi'il madinya roja'a, yarji'u, masdarnya ruju'an. Nah, atau rujuk, sama saja. Ini namanya masdar. Dan dia tidak ada bendanya keluar. Ini biasanya pembahasannya adalah di sharaf, tapi penulis menyebutkan di nahu karena memang sharaf itu sangat berkaitan dengan nahu. Nah, kemudian tadi kita bisa simpulkan bahwa isim ditinjau dari susunannya ada dua, satu mushtaq, dua jamid. Afwan, satu jamid, yang kedua mushtaq. Nah, kemudian baru jamid terbagi dua. Yang pertama isim dzat, yang kedua masdar. Isim dzat tadi adalah isim yang tidak muncul darinya fi'il. Kalau masdar muncul darinya fi'il. Contoh khurujun, ada fi'ilnya khuraja. Ruju'un roja'a. Syara'un syara'. Ilmun alima. Fiqhun faquha. Fi'ilnya ada. Beda dengan isim dzat. Hayawanun tidak ada fi'ilnya. Rajulun tidak ada fi'ilnya. Jadi zat ini ada bendanya, dia kelihatan. Kan hewan kelihatan kan, ada muncul orangnya. Ada muncul binatangnya. Laki-laki kelihatan orangnya. Tapi kalau masdar itu abstrak, tidak kelihatan. Nah, kemudian masdar adalah asal semua fi'il dan isim mushtaq. Nah, memang ulama bahasa beda pendapat ya. Ya, apakah fi'il kah atau masdar kah asal muasal kata? Tapi yang rajih wallahu alam adalah masdar. Jadi kata penulis, masdar adalah masdar adalah asal semua fi'il. Nah, jadi kalimat contoh julus ya, julus ini masdar. Julus. Jalasa yajlisu julusan, itu masdar. Julus inilah asal dari kata jalasa. Kemudian yajlisu fi'il mudorinya. Kemudian isim fa'ilnya jalis. Ini sharaf sih, tapi kita jelaskan dan seterusnya. Nah, sampai habis. Jadi kata ada fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman. Ini pembahasan sharaf. Jadi julus inilah asal dari jalas. Ya jilisu, jalis. Jadi asal kata dari kalimat jalasa adalah masdar. Atau fi'il amarnya ijlis, duduklah. Atau fi'il nahinya la tajlis. Ini pembahasan sorof. Makanya sorof ini sangat penting kalau diajarkan untuk sebagai pelengkap dari nahu ya. Nah, jadi julus masdar ini asal kata dari jalasa, yajlisu, jalis, ijlis, la tajlis. Nah, perubahan semua ini sumbernya apa, asalnya apa? Kalimat julus. Makanya masdar itu, ini namanya masdar. Masdar. Masdar itu secara harfiah artinya adalah sumber. Secara harfiah kamus, masdar sumber. Karena memang ini adalah sumber dari jalasa, yajlisu, jalis, ijlis, dan la tajlis. Jadi masdar adalah sumber kata-kata dari fi'il, kemudian isim mushtaq, isim fa'il, isim maf'ul, dan seterusnya. Itu maksudnya dari masdar adalah asal semua fi'il dan isim mushtaq. Isim mushtaq nanti setelah pembahasan ini. Kemudian macam-macam masdar dan cara menyusunnya adalah sebagai berikut. Jadi masdar itu banyak ya. Ini sharaf sih. Kalau antum sebelumnya belum belajar sharaf, para pemirsa ya, misalnya belum pernah belajar sharaf, maka mungkin akan kebingungan dengan istilah masdar 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf dan seterusnya ya. Tapi kada apa-apa, kita baca. Macam-macam masdar. Masdar jenisnya banyak dan cara menyusunnya adalah sebagai berikut. A. masdar yang fi'il madinya 3 huruf. Antum kasih catatan, para pemirsa kasih catatan, masdar yang fi'ilnya, fi'il madi maksudnya, masdar yang fi'il madinya 3 huruf. Nah, fi'il madi 3 huruf. Ini kan fi'il madi 3 huruf. Masdar yang fi'ilnya dalam kurung fi'il madi 3 huruf. Contoh jalasa kan 3 huruf. Kemudian nasoro 3 huruf. Qatala 3 huruf. Ghafaro 3 huruf dan seterusnya. Banyak 3 huruf. Cara menyusunnya tidak memiliki kaidah khusus. Nah, secara asal cara membuat masdar itu tidak memiliki kaidah khusus. Atau gini dulu dah, biar antum paham ya. Jadi dalam ilmu sharaf itu ada namanya tasrif usul. Ana tuliskan dulu doroba. Sebelum masuk ke masdar, ana tuliskan dulu biar antum paham. Doroba. Yap. Ribu. Dor ban. Do ribun. Mat panjang. Do darban. Do ribun. Madrubun. Idrib. La tadrib. Ini wazan sorof. Kemudian madribun. Madribun. Kemudian madribun lagi. Kemudian midrubun. Kemudian duriba. Kemudian yudrobu. Nah, ini namanya tasrif usul ya dalam ilmu sorof. Daroba fi'il madi ma'ruf namanya. Yadribu fi'il mudari ma'ruf. Darban mas masdar. Nanti ada jelaskan apa arti masdar. Doribun isim fa'il. Madrubun isim maf'ul. Idrib fi'il amar. La tadrib fi'il nahi. Madribun isim makan. Madribun yang kedua isim zaman. Madrubun isim alat. Duriba fi'il madi. Yudrubu. Duriba fi'il madi majhul. Yudrubu fi'il mudhari majhul. Itu namanya jenis-jenis dalam ilmu sharaf namanya. Nah, namanya tadi fi'il madhi ma'ruf, yaitu perbuatan yang telah lalu yang pelakunya diketahui. Fi'il madhi ma'ruf, perbuatan yang terjadi telah lalu dan pelakunya diketahui. Yadribu fi'il mudhari ma'ruf, perbuatan yang terjadi sekarang atau akan datang dan pelakunya diketahui. Ini namanya masdar. Yang ketiga namanya masdar. Nah, masdar ini kan kalau doroba artinya apa? Telah memukul. Yadribu sedang atau akan memukul. Nah, tapi kalau dorban masdar, maknanya ini tidak terikat dengan waktu. Jangan diterjemahkan dorban telah memukul, maka maknanya sama dengan fi'il madi. Jadi dorban ini masdar tidak terikat dengan masa, tidak terikat dengan domir, tidak terikat dengan bilangan. Maka dorban gimana terjemahnya? Cuma memukul saja. Beda dengan daroba, setelah memukul, dia telah memukul. Yadribu, dia sedang memukul. Ada kata-kata dia, ada kata-kata sedang. Tapi kalau dorban masdar tidak diterjemahkan ada domir, dia, kalian, tidak juga diterjemahkan ada masa sedang atau telah. Maka maknanya apa darban? Memukul saja, memukul. Itu namanya menerjemahkan masdar. Doribun yang memukul. Muhammadun doribun, Muhammad memukul. Madrubun dipukul. Nah, jadi doribun ini tidak terikat dengan masa. Isim fa'il, isim yang apa namanya, isim yang menunjukkan pelaku. Contoh doribun yang memukul. Muhammadun doribun ibnahu misalnya. Muhammad memukul anaknya. Tapi doribun ini tidak boleh diterjemahkan dengan masa. Ini namanya isim fa'il. Ini namanya isim maf'ul. Kalau ini yang memukul, kalau madrubun yang kena pukul atau yang dipukul. Ini untuk penjelasan pembahasan sorof. Makanya sorof itu sangat penting untuk melengkapi nahu. Nah, jadi intinya tadi kita belajar masdar. Jadi masdar itu tidak terikat dengan masa. Maka jangan diterjemahkan daruban ini atau darubun telah memukul, jangan, tidak boleh. Cuma maknanya memukul saja. Tidak terikat dengan domir dia, dan juga tidak terikat dengan bilangan satu sekali memukul, bukan ya, dan seterusnya. Jadi darban itu maknanya cuma memukul saja. Nah, kemudian tadi bahwa disebutkan cara menyusunnya tidak memiliki kaidah khusus. Nah, jadi darban ini, masdar ini, kenapa kita menyebutkan darban? Ya, karena di kamus seperti ini. Jadi kita tidak bisa apa namanya mengkias contoh kalimat lain. Jalasa, jalasa, jalasa, duduk, ya artinya yaj lisu. Apa masdarnya? Jalsan? Enggak, tapi julusan. Nah, enggak bisa dikias. Sisanya dikias semuanya. Ja doribun jalisun, ya. Madrubun, ya kita kias. Majlusun, idrib ijlis, la tadrib la tajlis. Madribun majlisun, madribun majlisun. Midrabun mijlasun. Duriba kita kiaskan. Julisa, yudrabu yujlasu. Tapi kalau masdarnya beda. Dari mana kita bisa tahu? Harus buka kamus. Masdarnya beda-beda, harus buka kamus. Nah, tapi di sini kaidahnya adalah memang tidak ada kaidah khusus, tetapi karena dia diteliti, terkadang ada yang sama. Diteliti, terkadang masdar ada yang sama. Perhatikan. Maka di sini hanya akan disampaikan beberapa kaidah yang sering digunakan. Jadi kebanyakannya ada yang sama. Nah, ya, tapi secara umum dia tidak boleh dikias. Tapi terkadang ada yang sama. Yaitu jika menunjukkan arti sebagai berikut. Satu, kalau fi'ilnya, afwan, kalau ya, kalau masdar ini maknanya menunjukkan produksi. Nah, maka biasanya wazannya apa? Fi'alatun masdarnya. Kalau apa? Masdarnya menunjukkan makna produksi. Maka biasanya kebanyakannya tidak mutlak ya. Apa? Masdarnya fi'alatun. Contoh tijarotun ya. Contoh apa? Tijarotun. Fi'il madinya tajaro, artinya berdagang. Jadi kalau ada pemirsa yang berdagang ya, maka fi'ilnya adalah tajaro. Apa masdarnya? Tijarotun. Itu masdar. Nah, kan yang menunjukkan produksi mengikuti pola atau wazan fi'alah. Fi'alah. Tapi ini tidak mutlak, tapi kebanyakan. Contoh tadi tajaro, tijaro. Nah, kan memproduksi barang. Ya, tijaro. Nah, kan sama polanya. Fi'alah tijaro. Karena tijaro maknanya adalah produksi. Kemudian ziro'ah. Ziro'ah itu tanaman, ya. Apa fi'il madinya? Zaro'ah. Jadi apa ziro'ah? Tanaman. Karena tanaman ketika ditanam, zaro'a artinya menanam, ya. Zaro'a artinya menanam. Ziro'ah ya menanam juga artinya. Ziro'ah. Zaro'ah artinya menanam. Ziro'ah menanam. Nah, zaro'a menanam itu kan memproduksi, ya. Ketika kita menanam, maka akan terproduksi tanaman tersebut. Nah, maka wazannya sama, fi'alah. Ziro'ah fi'alah. Ziro'atun fi'alatun. Nah, menanam artinya. Kemudian sina'atun membikin. Kita membikin robot, ya, membikin sepatu, membikin. Itu fi'il madinya sona'ah. Nah, sina'ah. Tiga fi'il ini, tijaroh, ziro'ah, sina'ah, masdarnya adalah wazan fi'alah, karena memang maknanya tijaroh kan tadi berdagang. Ziro'ah menanam, sina'ah membikin, membikin sepatu untuk diolah, untuk dijual, ya, membikin elektronik, ya. Maka dia mengikuti wazan fi'alah. Tapi tadi kita ulang bahwa masdar itu tidak boleh kita kiaskan, karena dia berbeda-beda. Sama seperti ini kan, dorban dan julusan. Tapi ini diteliti bahwa kebanyakannya ketika dia produksi maknanya, maka masdarnya mengikuti wazan fi'alah. Kemudian yang kedua, kalau makna masdarnya menunjukkan keguncangan, ya, bergoncang, berguyang, ya, atau berputar, ya. Nah, maka masdarnya wazan fa'alun, ya, wazan fa'alanun. Ya, tapi kada apa-apa. Nah, berikan wazan fa'alanun kalau apa memiliki arti kegoncangan atau berputar, ya. Nah, contoh dawaronun, ya, dawaronun kan fa'alanun dawaronun. Fi'il madinya apa? Ini daro. Nah, dara atau daro artinya berputar. Berputar. Ini sorof, ya. Ini kita belum membahas tentang fi'il yang ada huruf illat. Ini kan ada huruf illatnya alif nih. Jadi daro bukan daaro tapi daro, ya. Belum sampai. Kemudian yang kedua, tawafan contohnya. Tawafan ini mengelilingi. Nah, tawafan. Bahkan sama fa'alanun, dawaronun, tawafanun. Ya, artinya mengelilingi. Nah, apa fi'il madinya tawafa? Makanya tawaf artinya mengelilingi. Nah, tawafa. Saya dia tawaf di Ka'bah. Tawafa haulal Ka'bah. Dia tawaf di sekitar Ka'bah. Tawaf artinya mengelilingi. Nah, fa'alanun tawafanun. Kemudian ghulayanun. Nah, sama kan polanya, masdarnya ghulayanun. Nah, ghulayanun ini fi'il madi, fi'ilnya adalah ghula. Artinya mendidih, menggurak bahasa banyu. Ketika kita manu banyu, menggurak itu kan bergoyang, berguncang. Nah, jadi ghula masdarnya ghulayanun karena ada makna goncangan. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita ingin ringkasnya, ingin mengetahui masdar itu, cukup buka kamusnya, selesai sudah. Ini secara teori kebanyakannya ketika masdarnya maknanya produksi, maka wazan fi'alatun. Kalau menunjukkan kegoncangan berputar, maka wazan fa'alanun. Kalau yang ketiga, kalau penyakit atau berhubungan dengan suara, maka mengikuti wazan fu'alun. Nah, kameramen kalau sudah 1 jam, kabarilah. penyakit atau suara, maka masdarnya wazan fu'alun. Nah ini kalau apa namanya menunjukkan makna penyakit atau suara, maka masdarnya mengikuti wazan fu'alun. Contohnya adalah buka'un. Nah, menangis kan suara itu. Nah, buka'un. Fi'il madinya baka. Nah, bukan bahasa Jepang ya, baka. Baka. Nah. Ya, artinya menangis. Nah, masdarnya apa? Buka'un, ya. Fu'alun buka'un. Zukamun, zukamun itu bahasa Banjarnya beingusan, apa flu ya, penyakit. Nah, zukam, flu. Zakama, fiilnya, zakama, penyakit kan, zukam. Nah, kemudian flu artinya. Kemudian sualun pakai ain, batuk. Nah, bahaya kalau seandainya orang berdoa dengan ain. Nas'alullah, kami batuk ya Allah kan. Bukan yang benar kan pakai hamzah nas'alu. Kalau nas'alu batuk jadinya. Itu fiilnya sa'ala, batuk. Hati-hati kalau berdoa jangan sampai menjadi ain ya. Terlalu fasih misalnya jadi ain. Nah, maka maknanya juga berubah, batuk artinya. Maknanya batuk. Nah, jadi ini tadi menunjukkan suara atau penyakit. Buka'un menangis bersuara, zukam, flu, sual, batuk. Ini karena dia maknanya ada penyakit atau suara, maka masdarnya mengikuti wazan fu'alun. Karena masdar kan beda-beda. Nah, kemudian empat warna ya. Kalau makna masdarnya menunjukkan warna. Menunjukkan warna, maka apa fu'latun masdarnya mengikuti pola fu'latun. Nah, apa contohnya? Humratun merah. Nah, humratun apa fiilnya? Hamiro. Hamiro. Kemudian sufratun kuning kan, fu'latun humratun. Nah, sufratun ini masdar dari fi'il safiro, artinya kuning. Kemudian khudratun hijau. Khudratun hijau dari fi'il madhi khadiro. Ini semuanya warna, maka polanya adalah fu'latun. Fu'latun ya. Tapi ingat, ini pembahasan kita ini adalah kalau fi'il madhinya 3 huruf. Karena fi'il madhi itu ada 3 huruf, ada 4 huruf, ada 5 huruf, dan ada 6 huruf. Kita baru masuk di awal-awal yang fi'il madinya 3 huruf, belum 4 huruf lagi ya. Nah, kemudian halaman 26. Dan jika tidak menunjukkan arti ya seperti di atas, maka kaidahnya sebagai berikut. Ingat, kaidah ini tidak baku, tapi secara kebanyakan saja ya. Tadi kata Ana ringkasnya, kalau antum ingin mengetahui masdar suatu fi'il, buka kamus maka langsung dah dapat. Tapi ini istiqra penelitian, kebanyakannya kaidahnya seperti ini, tapi tidak mutlak ya. Dan jika tidak menunjukkan arti seperti di atas, maka kaidahnya sebagai berikut. Satu, jika fi'ilnya muta'addi. Nah, ini istilah, semoga masih ingat. Jika fi'ilnya muta'addi, jika fi'ilnya muta'addi, apa dalam kurung? Butuh objek. Maksudnya adalah fi'ilnya ini harus ada objeknya untuk melengkapi maknanya. Contoh kalimat doroba. Nah, Fi'il muta'addi adalah fi'il yang memerlukan objek, yang harus memerlukan objek atau yang kena perbuatan. Contoh doroba, artinya memukul. Ini fi'ilnya muta'addi. Contoh doroba Muhammadun, Muhammad memukul. Ini maknanya kurang sempurna. Kenapa? Karena tidak menyebutkan yang kena pukul siapa, objeknya siapa yang kena pukul. Nah, ketika fiilnya ini memerlukan kepada objek yang kena pukul, maka fiil ini namanya muta'addi. Nah, yang kena pukul ternyata Zaid, Muhammad memukul Zaid. Karena ada yang kena pukul, maka ini namanya muta'addi. Contoh yang kedua, menolong Nasoro. Muhammad menolong kucing. Muhammadun kitton. Nah, Muhammad menolong kucing. Objeknya ada enggak? Yang ditolong ada? Ada. Maka nasara fi'ilnya muta'addi. Contoh yang lain, membunuh. Qatala, membunuh. Muhammad membunuh, tapi dia membunuh nyamuk ba'udah. Nah, membunuh ini muta'addi. Kenapa? Karena ada yang dibunuh, ada objeknya. Maka qatala muta'addi. Tapi seandainya kalau tidak ada objeknya, contoh nah, jalasa Muhammadun, artinya apa? Duduk Muhammad. Ada enggak objeknya? Enggak ada. Kita tidak jalasa Muhammadun Zaidan, duduk Muhammad Zaid. Maknanya kan rancu. Tidak ada objeknya, maka namanya adalah lazim. Lawan kata dari apa? Dari muta'addi. Contoh yang lazim, tidur guring. Nama Muhammadun, guring Muhammad, tidur Muhammad. Ada enggak objeknya? Tidur di atas sarir, kasur. Ada enggak objeknya? Tidak ada objeknya. Maka nama adalah lazim. Biasanya fi'il muta'addi itu berawalan menolong, memukul, membunuh, mengambil, memotong, meletakkan. Kalau tidak berawalan biasanya adalah lazim. Duduk, tidur, apalagi takut, khofa, ya. Nah, itu namanya adalah lazim. Nah, kalau fi'ilnya muta'addi yang memerlukan objek tadi seperti qatala, nasara, maka masdarnya mengikuti wazan fa'lan. Doroba, dorban. Nasara, nasron. Qatala, qatlan. Kalau fi'ilnya muta'addi. Dua, jika fi'ilnya lazim. Nah, lazim apa? Yang tidak memerlukan objek, kayak jalasa tadi. Ya, kayak guring nama, berjalan masya. Itu tidak memerlukan objek, tidak ada orang yang kena perbuatannya, maka lazim namanya. Nah, maka biasanya, tidak semuanya, maka biasanya ikut wazan satu fu'ulun masdarnya. Nah, satu fu'ulun. Dua apa? Dua. Satu fu'ulun, dua fu'ulatun, tiga fa'alun. Tapi ini pun kebanyakan, tidak mutlak semuanya. Maka paling ringkas buka kamus. Ini cara membuat masdar, karena masdar itu beda-beda. Nah, jalasa lazim, ini lazim jalasa. Maka masdarnya julusun. Kok ada duduk, sama ya. Kalau ada ini duduk-duduk, ruku, rukudun. Nah, kita yuk biar nyaman. Nah, contohnya adalah seperti julus. Julus masdar dari jalasa, dia lazim. Nah, contoh yang kedua, rukudun. Rokoda tidur, ya, rukudun. Selain nama ada tidur, rokoda masdarnya Rukudun. Nah, tidur. Rujuun, kembali atau pulang. Nah, roja'a, rujuun itu lazim, pulang. Tidak ada yang kena perbuatan. Nah. Dua, wazan fu'ulatun, contoh suhulatun, ya. Suhulatun artinya mudah. Apa fi'il madinya sahula? Kita belum belajar sharaf, ya. Suhulatun, sahula. Yang kedua, su'ubatun, lawannya sulit. Apa fi'il madinya su'uba? Suhulatun, fu'ulatun, su'ubatun, fu'ulatun. Suhulatun mudah, su'ubatun sulit. Ini fi'il madinya sahula, dhammah tengahnya. Ini juga sama su'uba. Kita belum belajar sharaf ini. Nah, kemudian udzubatun. Udzuba itu tawar, ya, dari kata adzuba, tawar, hambar, ya. Di mana menurut sinilah? Ini murojaah. Udzubatun. Dari kata azuba, fi'il madinya azuba. Udzubatun. Nah, fi'il madinya azuba artinya tawar atau hambar. Kemudian fa'alun, wazan fa'alun. Ini yang lazim, ya. Tapi ini kebanyakan, tidak semuanya. Contoh farohun dari kata fariha. Nah, farohun, fariha gembira artinya. Farohun gembira. Kemudian amalun amila, syabaun syabia. Nah, amalun dari kata amila, man amila amalan laisa alai amruna. Kemudian amalun. Kemudian apa tadi? Yang ketiga syabaun, dari kenyang artinya, dari kata syabi'a, kenyang. Nah, ini kan semuanya lah lazim. Ini fariha fi'il madinya, ini amila, kalau ini syabi'a. Nah, ini semuanya lazim, sahula mudah, gembira bekerja, kemudian kenyang, gembira. Nah, itu semuanya lah lazim. Jadi ada tiga di sini disebutkan. Tapi ini enggak mutlak. Sekali lagi, tidak mutlak. Tapi ini kebanyakan saja. Nah, yang kita pelajari tadi, kalau fi'il madinya tiga huruf. Sekarang yang empat huruf. Nah, sampai enam, ya. Jadi fi'il madi itu ada tiga huruf, empat huruf, lima huruf, enam huruf. Ya. Kemudian masdar yang fi'ilnya empat huruf. Masdar yang fi'ilnya 4 huruf. Jika fi'il madi, jika fi'il madinya mengikuti wazan af'ala. Jadi af'ala adalah fi'il madi. Ya, ini sharaf sih sebenarnya. Ya. Jika af'ala fi'il madinya, maka masdarnya ikut wazan if'al. Nah, perhatikan papan tulis. Ya. Ini kalau kita belajar sharaf insyaallah mudah sebenarnya, tapi kita permasalahannya belum belajar sharaf, ya. Nah, jadi kalau fi'il madinya af'ala, nah, maka masdarnya adalah if'al. Nah, ini banyak nama orang if'al. Contoh ahsana, fi'il madinya apa masdarnya? Ihsan. Ihsan. Nah, ihsan. Aqbala, fi'il madinya kan af'ala, fi'il madinya aqbala, maka masdarnya iqbal. Contoh lain apa? Akroma, fi'il madinya, maka masdarnya ikrom. Nah, if'al kan af, kalau fi'il madinya kan 4 huruf nih, 1, 2, 3, 4. Kalau polanya af'ala seperti ahsana, aqbala, akroma, maka masdarnya bisa dikias semuanya. Tapi ingat, ini 4 huruf. If'al, ihsan, iqbal, ikrom. Kalau fi'il madinya 4 huruf. Berapa menit desa? 48. Kemudian tadi kalau fi'il madinya af'ala, ini sorof sebenarnya. Yang bermain sebenarnya sorof, tapi kita baca ya. Makanya untuk penyempurna ini sangat diharapkan kita sorof ya. Bukunya sudah ada sebenarnya, tinggal kita mengatur jadwalnya saja. Kemudian yang kedua, fa'ala. Nah, kalau fi'il madinya fa'ala, ini berapa huruf? 4 huruf juga. Karena tasydid itu dihitung 2 ya. Tasydid dihitung 2. Kalau fi'il madinya fa'ala. Nah, ain dihitung 2, 4 huruf fi'il madinya. Maka masdarnya taf'il. Nah, ini bisa dikias. Contoh hassana. Nah, apa masdarnya? Tahsin. Awalnya tak semua, pasti awalnya tak. Hafadho. Nah, tahfil. Majjada. Tamjid. Nah, bisa dikias kalau 4 huruf ya. Fa'ala taf'il, hassana tahsin, hafadha tahfiz, majjada tamjid. Contoh allama ta'lim. Nah, ta'lim di mana? Itu masdar dari kata allama. Allamal bayan, allamal Qur'an, allamal insan, ma'alam ya'lam. Masdarnya ta'lim, taf'il ta'lim. Nah, dan seterusnya ya. Kemudian ghai abbara ta'bir. Abbara ta'bir. Kemudian awwala ta'wil dan seterusnya. 3, kalau fi'il madinya fa'ala. Fa'nya panjang. Fa 4 huruf kan? Fa'ala. Maka masdarnya mengikuti wazan mufa'alatun. Nah, ya. Tadi kalau fi'il madinya polanya fa'ala 4 huruf, maka masdarnya mufa'alatun. Yang bertambah mim dan ta ya. Jadi mim dan ta ini selalu ada. Mufa'alah. Contoh qatala. Perang. Maka muqatalatan. Nah. Jadi mim dan ta selalu ada. Mim ta marbutah selalu ada. Contoh hasaba. Apa hasaba masdarnya? Muhasabah. Muhasabatun. Apalagi haroba, contohnya di sini jahada. Jahada, mujahadah, bersungguh-sungguh berjihad, mujahadah. Mujahadah masdar itu namanya. Nah, jadi kalau fi'il madhi 4 huruf polanya fa'ala, qatala, hasaba, jahada, maka masdarnya mufa'alah, muqatalah, muhasabah, mujahadah. Nah, terakhir kalau fi'il madinya polanya fa'lala. Nah, ini kelihatan gak nih? Kelihatan sob? Ya. Jadi ini murojaah ya. Nanti insyaallah pekan depan kita pelajaran yang baru. Fa'lala. Fa'lala di sini hapus. Kalau apa namanya fi'il madinya polanya fa'lala, huruf ketiga dan keempat sama. Fa'lala kan sama fa'lala. Maka fa'lalatun masdarnya. Fa'lalatun. Contoh waswasa, waswas. Waswasa, ini fi'il madinya, masdarnya waswasatan. Waswasatan. Zalzala, gempa bumi bergoncang. Zalzala. Zal. Maka zal zalatan. Nah, tak marbutah selalu ada zal zalatan. Nah, contoh di buku zakhrafa zakhrafatan. Zakhrafa. Zakh. Salah. Zakhrafatan. Zahra. Nah, kan fa'la, fa'lalah. Waswasa, waswasah. Zalzala, zalzalah. Zakhrafa, zakhrafatan. Nah, ini saya membuat masdar. Nah, jadi intinya adalah kalau fi'il madinya 4 huruf, mau qolanya fa'ala, af'ala, fa'ala, fa'lalah, itu bisa dikias. Jadi tergantung fi'il madinya. Kalau fi'il madinya polanya fa'ala, fa'alatan masdarnya, contoh qatala, muqatalah, hasaba, muhasabah, jahada, mujahada. Kalau polanya fa'ala, fa'ala pakai tasydid, hassana, kan fa'ala taf'il masdarnya, hassana tahsin, hafadha tahfidz, majjada tamjid, allama ta'lim. Tadi af'ala ya, af'ala if'al, akrama ikram, ahsana ihsan, aslama islam, dan seterusnya. Fa'lala, maka masdarnya fa'lalatun, waswasa, waswasatun, zalzala, zalzalatun, zakhrafa, zakhrafatun, atau zakhrafatan, sama aja. Nah, jadi ini cara membuat masdar kalau fi'il madinya 4 huruf, semuanya bisa dikias. Yang tidak bisa dikias tadi cuma fi'il madi 3 huruf, itu tidak bisa dikias. Ada yang nanya di pemirsa Rifkon TV atau enggak ada? Kita cukup kan? Satu jam. Kameramen? Ya. Ada pertanyaan kameramen? Ya. Silakan. Kameramen. Kalau dari sisi asal kata itu masdar. Dari sisi asal kata itu masdar. Bahwa masdar itulah asal kata dari fi'il. Tapi kalau untuk membuat pola masdar, untuk mengetahui pola masdar yang seperti ini, maka harus mengetahui fi'il madinya. Untuk mengetahui polanya. Tapi antara fi'il madi dan masdar, mana yang lebih duluan? Masdar. Tapi untuk mengetahui pola masdarnya apa bentuknya, timbangannya, wazannya, maka harus mengetahui fi'il madi, madinya. Itu enggak ada pertentangan. Bisa dipahami? Masdar duluan. Kalau dari asal kata masdar duluan, kemudian baru fi'ilnya. Masdar maksudnya? Kalau isim mushaf itu kan diambil dari kata yang lain, Pak. Contoh kayak maktab tadi. Maktab itu kan diambil dari kata kitabah. Itu namanya mushtaq, diambil dari kata yang lain. Kalau masdar itu enggak ada diambil kata lain karena dialah asalnya sumber kata. Makanya dia tidak diambil dari kata yang lain. Itu maksud. Ya. Ya, masdar mim itu masdar yang diawali dengan mim, namanya masdar mimi. Dia fungsinya sama dengan masdar biasa, tapi bedanya dia diawali dengan mim. Itu nanti ada pembahasan di bab selanjutnya, halaman 27 masdar mim. Di sini ada halaman 27, nanti insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya masdar mimi halaman setelahnya. Cukup ya? Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.